Jimat punya cerita dengan judul Hotel Angker. Cerita ini datangnya dari sahabat yang mengalami peristiwa misteri ketika menginap di sebuah hotel di Semarang sekitar tahun 2009-an. Ditulis oleh Toha, Desa Sidudati, Kecamatan Sukosewu. Saja namanya Benny. Malam itu benar-benar merasa kelelahan setelah seharian membantu acara pernikahan kawan karibnya di daerah Semarang. Setelah acara resepsi pernikahan selesai, sore harinya Benny yang ditemani Arif dan Eka sudah merencanakan untuk menginap di sebuah hotel. Karena badannya sangat lelah dan capek, Benny dan Arif langsung masuk kamar masing-masing. Benny dan Arif menginap di satu kamar, sedangkan Eka di kamar lainnya sendirian. Malam itu udara hangat menyelimuti kota Semarang. Arif yang seharian merasa lelah langsung tidur pulas. Sementara Benny, meskipun sudah merebahkan badannya di atas kasur, tapi ia tak bisa tidur. Matanya hanya terpejam sementara, pikirannya tetap terjaga. Hingga menjelang larut malam, Benny yang terpejam setengah sadar itu tiba-tiba saja merasakan getaran yang aneh karena ia merasakan ada hawa hangat yang membuat bulu kuduknya merinding. Pikirannya mulai menduga-duga ada sesuatu yang datang dan masuk ke dalam kamarnya. Benny perlahan-lahan membuka matanya. Di tengah sinar lampu remang-remang, pikirannya kalut. Hatinya cemas, bersamaan hawa yang ia rasakan semakin panas, semakin lama ia merasakan bulu kuduknya merinding. Benar saja, tiba-tiba saja ada sosok hitam dengan wajah yang samar-samar masuk ke dalam kamarnya yang entah dari mana asalnya sosok itu. Ia melangkah datar tak ada suaranya, bergerak menuju pojok kamarnya. Kemudian membalikkan wajahnya dan mengarahkan pandangannya ke arah Benny yang tengah terbaring terlentang di kasur. Benny terus mengamati gerak-gerik sosok itu, namun hanya terlihat sosok hitam dengan muka yang samar-samar. Benny pun yakin bahwa makhluk itu bukan sebangsa manusia. Lidahnya terasa kaku karena tak bisa mengucapkan kata-kata apapun. Keringatnya pun semakin bercucuran. Tatkala sosok itu semakin menatap dengan tatapan tajam seperti orang yang hendak marah. Saat kemudian, tiba-tiba datang lagi sosok dari luar kamar yang lebih besar. Semakin mendekat, sosok itu terlihat semakin membesar, meninggi, dan berjalan menuju pokok kamar hotel. Sementara dua makhluk yang kecil ikut berlari di belakangnya seperti sedang bermain. Anehnya, lidah Benny tetap terasa kaku, tak bisa mengatakan apapun. Berkali-kali Benny mencoba membacakan doa atau zikir, tetap saja tak bisa mengucapkannya. Benny seperti orang gagap. Sementara Arif yang berada di sampingnya masih tertidur pulas. Benny berusaha memalingkan wajahnya dari makhluk-makhluk yang ada di pojok kamar hotel. Tapi tetap saja pandangan makhluk itu mengarah kepada Benny. Bulu kuduk Benny pun semakin berdiri. Nafasnya tersengal-sengal dan badannya semakin panas mengalirkan keringat. Kedua sosok hitam itu terus-menerus mengarahkan wajahnya ke arah Benny, sedangkan dua sosok yang kecil berlari-lari datar. Benny benar-benar sudah pasrah akan diapakan nantinya dirinya jika sosok itu mendekat kepadanya dan marah. Berusaha supaya bisa terbebas dari sorotan mata tajam makhluk itu. Hingga pada suatu kesempatan, akhirnya Benny bisa menyebut kata Allah, Allah, Allah. Tak lama kemudian, makhluk-makhluk itu pun pergi satu persatu. Dimulai dari sosok yang tinggi besar, bergerak ke arah jendela kamar. Lalu disusul sosok dewasa kedua, dan diikuti dua sosok kecil di belakangnya. Makhluk-makhluk itu akhirnya menghilang ditelan dinding kamar hotel. Malam itu Benny benar-benar merasakan penyiksaan yang sangat berat untuk bisa ketemu pagi. Oh! Dan di pagi harinya, Benny bertemu dengan salah satu pelayan hotel yang kelihatannya sudah lama bekerja di situ. Karena penasaran dengan kejadian yang menimpanya semalaman, Benny pun membujuk pelayan itu untuk bercerita kepadanya tentang asal-usul hotel itu. Pelayan itu bercerita bahwa dulu pernah ada satu keluarga menginap di hotel itu dan bunuh diri minum racun di kamar itu. Entah apa penyebabnya, yang jelas satu keluarga itu ditemukan tewas dalam keadaan mulut berbusa. Untuk menghilangkan rasa trauma dari peristiwa itu, pihak hotel merenovasi satu lantai, termasuk kamar yang pernah dijadikan tempat menginap tamu itu. Dugaan kuat bahwa sepertinya Benny dan Arif semalam tidur di kamar yang dulunya pernah digunakan keluarga yang meninggal. Anehnya, hanya Benny mengalami peristiwa itu, sementara Arif dan Eka tak mengalami hal-hal yang aneh. Itulah cerita dari kawanku, dipersembahkan untuk Jimatres-Jimatres semua. Saya Muhammad Toha Sidodadi Sukosewu bersama tim Jimat.